Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua limpahan nikmat, karunia serta rahmatnya, sehingga dengan itu semua kita masih dapat berkumpul pada kesempatan dan tempat yang baik ini. Salawat serta salam marilah kita senantiasa sanjungkan, kita haturkan kepada Nabi kita yang mulia, junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada para umatnya hingga hari akhir kelak. Dewan juri yang terhormat dan teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk bagi umat manusia yang menunjukkan mana jalan menuju surga, mana jalan menuju neraka, mana perkara yang halal, mana perkara yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Lihat firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai keterangan bagi petunjuk-petunjuk tersebut. Tetapi sungguh sangat disayangkan sebagian besar kaum muslimin, mereka seolah-olah melupakan Al-Qur'an. Jangankan mengamalkan, membacanya saja jarang, membacanya saja enggak. Padahal kalau kita mau cermati, kita akan mendapatkan berbagai macam ayat dan berbagai macam hadis yang menerangkan kepada kita mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan yang singkat ini, insya Allah kita akan menyebutkan beberapa ayat dan hadis yang menerangkan kepada kita mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Semoga itu semua akan menambah motivasi kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Kutama yang pertama, membaca Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 29, Inna ladhina yatluna kitabullah wa qamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitabullah kemudian mendirikan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan, maka mereka mendapatkan perdagangan yang tidak pernah rugi. Masya Allah. Ini keutamaan yang pertama. Allah sebutkan membaca Al-Quran sebagai perdagangan yang tidak pernah rugi. Mungkin dari kita banyak yang bertanya, bagaimana bisa dikatakan membaca Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak pernah rugi? Kita bisa lihat dari beberapa sisi. Kenapa membaca Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak pernah rugi? Sisi yang pertama adalah satu huruf yang kita baca dari Al-Quran, Allah ganjar dengan satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wa hasanatu bi asri amsalihah. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf." Barang siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan tersebut Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebenarnya masih banyak keutamaan membaca Al-Quran yang tidak mungkin kita sebutkan pada kesempatan yang singkat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.